Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Qala al imamul hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, wa in kana qad zada fil 'amal al-mashru' ma laysa bimashru' فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعة أربعة. طيب yang sebelumnya entar dengan sendirinya bakal naik tuh nada. Belum. Coba air afwan. Sekarang Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang tambahan di suatu amal ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebelumnya dijelaskan apa? Tentang pengurangan. Jadi mengurangi. Mengurangi sesuatu dari amal ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah kita contohkan ya di pertemuan kita yang terakhir tentang perkara tuma'nina. Jelas ya, tentang perkara tuma'nina. Tuma'nina itu wajib hukumnya di dalam salat. Apabila tidak dilaksanakan, dia mengurangi ya. Dalam arti mengurangi seperti itu. Ada urutan-urutan sholat atau syarat-syarat sholat yang wajib, di antaranya adalah tuma'nina, dikurangi sama dia, tidak ada tuma'nina. Maka sholatnya itu batilah. Tentunya ini berkaitan dengan hadis yang kelima ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Kemudian juga dijelaskan bahwa kadangkala yang ia kurangi itu tidak membatalkan ibadahnya, akan tetapi mengurangi dari pahalanya. Yaitu tentang perkara salatul jamaah, dikatakan di sini kaman akhalla bil jamaah li salatil maktubati indaman yujibuha wala yaj'aluha syartan. Tentunya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa salat jamaah itu hukumnya sunnah, ada sebagian lain yang mengatakan salat jamaah itu hukumnya wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya syarat dari kesahihan sholat tersebut. Dengan pendapat yang kedua itu yang dijelaskan di sini oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya ini Jami'ul Ulumul Hikam, bahwa dengan pendapat yang mengatakan bahwasannya hukum sholat jamaah itu wajib, kemudian orang itu meninggalkannya, dikatakan secara zahir salat fardunya itu sah, tetapi naqisah, kurang. Ini contoh dari mengurangi sesuatu di dalam ibadah tetapi tidak membatalkannya. Yang membatalkannya sudah kita ketahui. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sekarang pembahasan hari ini itu menekankan apa yang kita bahas di pertemuan kita yang terakhir. Pembahasan malam hari ini insyaallah perkara tambahan di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah karena ia menambahkan sesuatu pada ibadah itu dikatakan ibadah itu batilah, marduda? Ini yang kita kaji ya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Di mana sudah kita ketahui, sudah kita tekankan. Makna raddun, makna tertolak di sini adalah batilah, batilah, batilah, tidak sah. Jangan perkara ini dipersempit ya. Jangan perkara ini dipersempit. Coba perhatikan. Ini berapa lembar ya yang dijelaskan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali? 1 2 3 4 5 6 7. 7 lembar. Dalam arti 14 halaman. Kalau kita tambahkan satu lagi dari awal hadis ini, 18 halaman. Ini semua saya ingin ingin menyingkap ini semua. Tidak bisa hadirin yang dirahmati Allah. Karena ini semua perkara-perkara yang penting yang harus difahami. Betul, ada beberapa perkara-perkara yang bid'ah. Tetapi jangan hadis ini dipersempit. Dipersempit pemahamannya hanya untuk perkara-perkara tersebut. Ini 18 halaman yang dijelaskan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang harus kita fahami dengan benar. Dan ini tentunya penjelasan-penjelasan beliau yang amat sangat mendalam, yang tidak seperti penjelasan sebagian yang muncul di zaman sekarang. Tentang perkara yaitu tambahan di dalam ibadah ini hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa kadangkala karena tambahan tersebut ibadahnya itu batilah, tetapi juga terkadang karena tambahan tersebut ibadahnya tidak batilah, masih dikatakan sah secara zahir. Seperti apa? Dikatakan seperti kalau membatalkan tambahan tersebut, membatalkan ya. Kaman zada fi salatihi rak'atan amda. Seperti orang yang melebihkan satu rakaat dari salat fardunya dengan disengaja, ma'ruf. Itu sudah diketahui, sudah dipahami. Ini beliau ingin menjelaskan mungkin ya, mungkin dikatakan oh masa bisa terjadi orang salat subuh itu 3 rakaat atau salat maghrib 4 rakaat, salat isya 5 rakaat dengan sengaja ya. Tambahkan itu. Ini contoh, ini sekedar contoh. Nanti apabila ada perkara-perkara yang wajib atau ada ibadah-ibadah yang wajib yang gambarannya seperti ini, maka dikatakan ibadah itu mardudah, ibadah itu batilah. Kemudian contoh yang dijelaskan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala tentang tambahan pada suatu ibadah dan tambahan itu tidak membatalkannya walaupun tentunya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi sekali lagi, kita ini membicarakan ibadah itu sahihah atau ibadah itu batilah. Ini yang kita bicarakan. Dan ini yang sesuai dengan zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Contohnya apa ya Imam? Contohnya kaman tawadda'a arba'an arba'a. Orang yang melaksanakan wudu 4 kali 4 kali, seharusnya ia melaksanakan 3 kali 3 kali. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Tiba-tiba dikatakan ia membasuh wajahnya itu berapa kali? 4 kali. Apakah dikatakan wudunya itu batil? Tidak. Wudunya tidak batil, wudunya sah. Tetapi di sini, ini perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dilaksanakan. Termasuk dari perkara yang bid'ah. Termasuk dari perkara yang dibenci. Termasuk dari perkara yang dicela. Tetapi untuk dikatakan karenanya ibadahnya itu batal, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Mana kaidahnya, mana penjelasannya, mana asal-usulnya, mana narasumbernya, mana dasarnya. Ini contoh yang kedua atau untuk bagian yang kedua. Au dikatakan shoma al-lailu ma'an nahar wa wasala fi siyamihi. Sudah kita ketahui yang namanya puasa ya. Dari pagi sampai malam. Sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Dia harus berbuka puasa. Dikatakan bahwa dia itu melanjutkan puasanya, disambung. Pagi harinya, sore harinya, malam harinya, disambung. Apakah ada tambahan kan? Ada tambahan puasa di malam hari. Apakah karena tambahan itu dikatakan puasanya itu batilah? Tidak, puasanya sahihah. Tetapi bisa jadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Karena ada tambahannya di sini. Yang tidak disyariatkan. Tapi untuk memvonis, untuk menentukan bahwa puasanya ini sahih atau tidak sahih, puasanya ini sahih. Karena ini termasuk dari tambahan yang tidak membatalkan ibadah tersebut. Ya jangan dicampur aduk ya. Jangan dicampur aduk. Perkara diterima atau tidak diterima, seperti yang kita jelaskan, dan ini juga penjelasan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu dasarnya innamal a'malu binniyat. Dikatakan ini hadis mizan untuk apa? Nah, kalau antum masih ingat, ada yang mencatat. Mizan, timbangan untuk apa? Untuk batin. Hadis yang innamal a'malu binniyat. Tetapi hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Mizan, timbangan untuk amal-amal secara zahir. Sah atau tidak sah. Bukan dikatakan secara zahir amal ibadah antum tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana? Bisa jadi kita katakan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seperti ini, karena ada seperti itu. Tapi untuk difonis, tidak bisa diterima Allah Subhanahu wa taala karena ada tambahannya seperti yang kita jelaskan tadi tentang perkara puasa misalnya. Kemudian berdalil dengan hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Ini bukan tempatnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan, wa qad yubaddalu ba'du ma yu'maru bihi fil ibadati bima huwa manhiyun anhu, kaman satara auratahu fis salati bi thawbin muharram aw tawadda'a lis salati bi ma'in maghsub aw shalla fi buq'atin ghasbin. فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود Wa tubra'u bihi dzimmah min 'udhatil wajib wa aktsar fuqaha annahu laysa bimardud. Ah, ini lebih menarik lagi. Tentang apa? Dia melaksanakan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Misalnya apa ya Imam? Misalnya seperti orang yang menutup aurahnya dengan baju yang muharram. Jadi misalnya itu dikatakan baju rampasan. Ya. Atau dikatakan baju yang ia beli dari hasil yang haram. Dari hasil judi. Jelas ya? Atau berwudu untuk sholat tentunya dengan air maghsub, juga dengan air rampasan, atau sholat di lahan atau di tempat rampasan. Mau dikatakan ini apakah sholatnya itu batilah karena perkara-perkara ini semua? Di sini Imam menjelaskan bahwa aktsarul fuqaha, mayoritas ahli fikih, menjelaskan ala annahu laisa bimardudin min aslihi, bahwa ibadahnya itu tidak batal, salatnya sahihah secara zahir, tetapi sekali lagi bisa jadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukmin bagaimana? Mukmin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi pakai baju hasil curian atau menggunakan air yang ia rampas atau ia merampas lahan kemudian bangun masjid untuk mendirikan salat. Al-Islam yahkumu bidh-dhahir. Yang namanya Islam berhukum dengan sesuatu yang zahir. Dikatakan bahwa salatnya ini sahihah. Tetapi bisa jadi, dan ini kemungkinan besar, bahwa ibadahnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan dari perkataan Abdurrahman Ibn Mahdi, Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu taala. Abdurrahman Ibn Mahdi ini termasuk dari pembesar atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Dan dikatakan beliau adalah Abdurrahman Ibn Mahdi Al-Ambari, yang wafat pada abad kedua. Beliau termasuk dari ahli hadis, dan juga beliau termasuk dari ahli fikih. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, dan ini kata-katanya dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, Jami'ul Ulum wal Hikam. An qaumin min ashabil kalam yuqalu lahum asy-syimriyya, hum ashabu Abi Syimr. Naam. Jadi ada kelompok atau pecahan dari kelompok Murji'ah. Ada kelompok pecahan dari kelompok Murji'ah yang namanya itu asy-syimriyya. Mereka tentunya mengikuti Abu Syimr sebagai pemimpinnya, ya. Mereka berkata apa? Mereka berkata anna man shalla fi saubin kana fi samanihi dirhamun haramun anna alaihi i'adatu salatihi. Barang siapa yang mendirikan salat dengan baju yang ia beli dan di dalam harga bajunya itu ada satu dirham dari hasil haram, maka ia ada kewajiban untuk mengulangi salatnya lagi. Antum sholat pakai baju ini. Iya. Berapa baju ini antum beli? 20 dirham. 20 dirham. Nah, ada 1 dirham dari 20 dirham ini dia dapatkan dari hasil yang haram. Kata asy-syimriyah, mereka mengatakan apa? Bahwa orang yang mendirikan sholatnya dengan baju itu ada kewajiban untuk mengulangi lagi. Kemudian apa kata Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi? Ma sami'tu qawlan akhbatha min qawlihim. Aku tidak pernah mendengar perkataan atau pendapat yang lebih buruk daripada pendapat mereka. Jadi secara zahir kan Masya Allah kan? Secara zahir Masya Allah. Oh luar biasa ini Syimriyah. Syimriyah ini Masya Allah nih orang-orang yang salihin padahal mereka kelompok yang sesat. Pecahan dari kelompok apa? Al-Murji'ah. Mereka berkata seperti itu tanpa dalil, tanpa dasar, tanpa bukti. Sedangkan perkataan mereka ini dibantah oleh Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi Al-Ambari rahimahullahu taala dan didukung oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dan ini pendapat mayoritas al-fuqaha dalam arti pendapat mayoritas al-fuqaha yang mengatakan bahwa salatnya itu secara zahir sah dan dia tidak ada kewajiban lagi untuk mengulangnya. Tetapi sekali lagi bisa jadi dan ini kemungkinan besar tidak diterima Allah Subhanahu wa taala jikalau orang itu mukmin tidak akan melaksanakannya. Jikalau orang itu mukmin enggak bakal dia melaksanakan salatnya dengan baju yang dari hasil ya haram sudah dari awalnya, ngapain dia itu mencuri? Jikalau ia itu mukmin, ngapain ia itu merampas? Jikalau ia itu mukmin, mungkin dikatakan di sini ia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, betul. Jikalau ia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, kemudian maksiatnya itu berkaitan dengan manusia yang lain, dia ada kewajiban untuk mengembalikan hak orang lain itu atau meminta maaf, diridhakan, direlakan. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Intinya ini perkara termasuk dari yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala yang berkaitan dengan suatu tambahan di dalam ibadah tetapi tambahan itu tidak membatalkannya. Kemudian supaya pembaca kitab ini mengetahui dan mengenal atau tidak heran terhadap pendapat Abdurrahman bin Mahdi itu, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Mahdi ini min akabir fuqaha ahli hadis, jadi termasuk dari ahli fikih, pembesar ahli fikih dan juga ahli hadis, al-muttali'ina ala maqalatis salaf, yang mengetahui pendapat-pendapat as-salaf. Wa qad istankara hadzal qaul wa ja'alahu bid'ah, bahkan beliau mengatakan pendapat Asy-Syimriyah itu yang mengatakan salat si orang itu batal, inilah yang bid'ah. Inilah pendapat yang bid'ah. Jadi jangan diputarbalikkan gitu. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh al ulama. Wa yushbihu hadza al hajj. Sekarang beliau akan menjelaskan perkara yang berkaitan dengan haji ya. Ada persamaannya dengan ibadah haji, dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Wa yushbihu hadza al hajj bimalin haram. Jadi sama dengan perkara yang ini adalah ibadah haji yang dilaksanakan dengan uang yang haram ya, uang dari hasil yang haram. Di sini ada hadis wa qad warada fi haditsin annahu mardudun ala sahibihi walakinahu haditsun la yathbut. Naam. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang yang haram, dalam arti dari hasil yang haram, maka dikatakan hajinya itu batilah. Hadis yang menyatakan demikian, hadisun dhaif. Hadisnya lemah. Jadi karena hadis itu lemah, maka tidak bisa untuk dijadikan hujjah, untuk dijadikan dalil. Jadi dijelaskan apa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan lain-lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man amma hadzal bait minal kasbil haram," kemudian dijelaskan, "Farja' ma'zuran ghaira ma'jur wa abshir bima yasu'uk." Hadis ini, jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dari uang yang haram, dari hasil yang haram, dikatakan kembalilah kamu. Dia mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ada bantahan dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada labbaik bagimu, tidak ada sa'daik bagimu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Bahkan dikatakan irji' ma'zuran ghaira ma'jur. Jadi kembalilah ke negerimu itu dengan membawa dosa, bukan membawa pahala. Sesuai dengan zahir hadis ini bahwa haji itu dikatakan batilah. Tetapi haji itu dikatakan batil. Tetapi hadis ini kita jelaskan, dan ini di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan hadis ini dhaif, lemah, karena di dalamnya ada Sulaiman Ibnu Daud Al-Yamani, dan Sulaiman Ibnu Daud Al-Yamani dinyatakan oleh ahli hadis bahwa dia itu adalah orang yang lemah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang yang haram, hasil korupsi misalnya, ya sudah dikatakan Pak Haji. Hajinya sah secara zahir. Enggak usah dituntut lagi untuk dia melaksanakan ibadah hajinya. Atau dikatakan ulang lagi, tidak. Secara zahir hajinya itu sah. Tapi ini secara zahir. Bisa jadi hajinya itu tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini juga kemungkinan yang besar. Walihada, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, farraqa minal ulama'i baina an yakuna an-nahyu lima'na yakhtassu bil'ibadah fayubatiluha, wa baina alla yakuna mukhtassan biha falayubatiluha. Dan ini kaidahnya. Ini sudah berapa kaidah? Sudah berapa dasar yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab? Wallahi, demi Allah, jikalau difahami, bahkan dihafal, bisa dikatakan orang itu faqih. Bisa dikatakan orang itu faqih, ahli fikih. Di samping ia telah menghafal 40 atau 50 hadis yang ditulis dalam kitab ini, dia sudah memahami kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya. Nah, dari sini, kalau ingin menguji seseorang, dalam arti ingin menguji seseorang bukan secara bukan secara umum ya, dikatakan ada tulabul ilm, ada tulabul ilm, para penuntut ilmu ini yang masya Allah yang digembar-gemborkan, atau Ustadz Fulan atau Ustadz Alan yang di masya Allah kan, tanya tentang beberapa ini dikatakan oleh ulama seperti itu. Jadi ikramul alim sualuhu, ingin memuliakan seorang alim, ditanya. Kemudian diperhatikan jawabannya untuk diakui ilmunya. Ini yang dilaksanakan oleh as-salaf rahimahumullahu ta'ala alihim ajma'in. Tetapi bukan dalam arti dengan niat-niat buruk, ingin menjatuhkannya dan lain sebagainya. Tidak. Hanya ingin diketahui bahwa orang ini faham terhadap agama atau tidak faham. Jikalau dari pertanyaan ini ia lulus, maka mereka itu akan menuntut ilmu kepadanya. Ingin berguru kepadanya, itu yang dimaksud. Tetapi jikalau dari dasarnya sudah tidak mengetahui, sudah tidak memahami, maka tidak layak untuk dijadikan panutan. Di sini ulama menjelaskan, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan, harus dibedakan, hadirin yang dirahmati Allah, antara larangan yang berkaitan secara khusus dengan suatu ibadah atau larangan yang tidak berkaitan secara khusus dengan ibadah tersebut. Ada larangan, bukan tidak ada larangan. Siapa yang melarang? Allah dan Rasulnya yang melarang. Tetapi dilihat larangan itu berkaitan dengan ibadah itu secara khusus atau tidak. Contohnya mungkin dikatakan dengan contoh akan difahami dengan baik. Misalnya dikatakan as-salatu bin najasati wa bi ghairi taharati wa bi ghairi sitarati wa ila ghairi al-qibla yubtiluha li ikhtisas an-nahyi bis-salah bi khilaf as-salah fil ghasb. Seperti apa? Seperti larangan untuk melaksanakan salat dengan najasa. Dalam arti bajunya itu mutanajis, terkena najasa. Tempatnya itu mutanajis, terkena najasa. Dilarang untuk melaksanakan sholat dengan najasa. Begitu juga dilarang untuk mendirikan sholat tanpa tahara, tanpa wudu. Dilarang untuk mendirikan sholat tanpa menutup aurat. Dilarang untuk mendirikan sholat tanpa menghadap ke kiblat. Larangan tentang najis tadi, najasa tadi, larangan tentang najasa, kemudian larangan tentang tanpa wudu, kemudian larangan tentang tidak menutup aurat, kemudian larangan tentang tidak menghadap kiblat, ini secara khusus masuk di dalam perkara itu. Dalam arti masuk di dalam tubuh sholat. Oleh karena itu dikatakan bahwa barang siapa yang melaksanakannya dengan larangan-larangan tersebut, maka ibadahnya itu marduda, ibadahnya itu batilah. Jelas? Tetapi apabila larangan itu tidak berkaitan secara khusus dengan ibadah tersebut, seperti merampas, haram hukumnya untuk seorang merampas hak orang lain. Apalagi dikatakan dia itu muslim, merampas harta saudaranya seislam dan seiman, hukumnya haram, dilarang. Tetapi larangan ini tidak berkaitan secara khusus dengan tubuh sholat. Jikalau ia mendirikan sholat dengan baju yang ia rampas, secara zahir sholatnya itu sah. Karena tidak ada larangan yang langsung yang berkaitan dengan tubuh sholat. Walaupun yang namanya rampasan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam secara umum, tetapi tidak berkaitan secara langsung dengan tubuh ibadah tersebut. Oleh karena itu, al-ulama di sini menjelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan misalnya sholat dengan baju yang ia rampas itu secara zahir, dikatakan sholatnya itu sah. Tetapi sekali lagi kita ulang-ulang beberapa kali, bisa jadi dan ini kemungkinan besar bahwa sholatnya itu tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Contoh yang mungkin contoh yang bisa lebih menjelaskan, ya, atau bisa lebih memahami. Di sini Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab masih menjelaskan, masih ingin menekankan, ya, agar yang membaca kitab ini atau yang mendengar penjelasannya tidak terheran-heran. Wa yashhadu li hadza anna as-siyama la yubtiluhu illa irtikabu ma nuhiya anhu fihi bi khususihi wa huwa jinsul akli wasyurbi wal jima' bi khilaf ma nuhiya anhu as-sha'im la bi khususus siyam kal kadhibi wal ghibati 'indal jumhur. Naam. Puasa, hadirin yang dirahmati Allah, puasa. Yang membatalkan puasa apa? Jazakallahu khair. Makan minum jima'. Udah, dasarnya seperti itu. Dia puasa, tiba-tiba ia makan. Jam 12 ia makan, juk ia makan. Batal puasanya. Pada siang hari ia minum. Batal puasanya. Setelah ghoda, setelah makan siang. Enggak. Puasa. Dia puasa. Setelah masuknya waktu duhur. Taruhlah seperti itu, ya. Setelah masuknya waktu duhur, ia menggauli istrinya. Batal puasanya. Tayyib. Kenapa batal puasanya? Dengan kaidah ini. Karena yang namanya makan, minum, jima, ini dilarang dan berkaitan secara khusus dengan puasa. Dalam arti berkaitan secara khusus dengan puasa, nempel di tubuh puasa. Tidak bisa terlepaskan. Jelas? Sekarang al-kadzib dan ghibah. Bohong dan ghibah. Dusta dan ghibah. Hukumnya haram atau tidak haram? Hukumnya haram. Orang yang berpuasa kemudian ia berbohong, apakah kita katakan puasanya batil? Antum bohong, mendingan minum air nih. Loh, kenapa saya harus minum? Ini terjadi jam 10 pagi. Kenapa saya harus minum? Karena antum sekarang telah berbohong. Terus kenapa? Yang namanya bohong itu membatalkan puasa. Dari mana? Betul, dikatakan menghilangkan pahala. Bisa jadi tidak diterima. Menghilangkan pahala. Apa yang ia dapatkan dari puasanya? Hanya al-ju' wal-atash. Rasa lapar dan juga rasa haus. Secara zahir, puasa si pembohong, si pendusta itu sah atau tidak sah? Secara zahir sah. Tetapi bisa jadi pahalanya itu hilang dan puasanya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan yang demikian? Karena yang namanya al-kadzib, yang namanya al-ghiba, yang namanya dusta, yang namanya ghiba itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi secara khusus tidak berkaitan dengan pembatalan puasa. Jelas? Jelas ya, yang saya jelaskan dari tadi secara khusus tidak berkaitan dengan puasa. Secara khusus tidak berkaitan dengan sholat dalam arti itu. Secara khusus tidak berkaitan dengan pembatalan puasa dan juga tidak berkaitan dengan pembatalan sholat. Bisa kita ketahui dari mana? Kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, Rasulullah yang menjelaskan barang siapa yang berpuasa kemudian ia melaksanakan hal ini maka puasanya itu batil. Puasanya itu tidak sah diterima. Nah, kenapa tadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa haji yang dilaksanakan dengan uang yang haram secara zahir hajinya itu sah. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa orang yang berhaji dengan uang yang haram hajinya batil, hajinya batal, tidak sah. Sebagian mengatakan ada dalilnya ya imam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, afwan, maaf, tunggu dulu. Hadisnya ini dhaif, hadisnya ini lemah, tidak bisa dijadikan untuk dalil. Jelas insyaallah ya. Ini saya kira apa namanya ilmu yang luar biasa ya. Dari dasar-dasar ini untuk kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tersebut, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Naam. Juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau ingin menekankan tentang perkara haji, bahwa haji la yubtiluhu illa ma nuhiya anhu fil ihram wa huwa al-jima', misalkan. Tentang perkara haji juga tidak bisa dikatakan batal kecuali apabila ada larangan yang dilaksanakan ketika ia masih berihram, seperti bersetubuh atau menggauli istrinya. Dikatakan di sini baru ibadahnya, hajinya itu batal, hajinya itu tidak sah dan dia ada kewajiban untuk mengulang lagi. Tapi kalau berkaitan dengan harta yang haram, secara zahir dikatakan sah, tetapi bisa jadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pendengar yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, ini semua berkaitan dengan perkara ibadah. Berkaitan dengan perkara ibadah. Sekarang Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang perkara muamalat, ya, tentang perkara muamalat. Apabila di dalam muamalah itu ada larangan yang dilaksanakan, atau apabila di muamalah itu ada tambahan yang dilaksanakan, atau apabila di muamalah itu ada sesuatu yang dikurangi, dikatakan muamalah itu juga sah atau tidak sah. Di sini dijelaskan apa? Wa ammal muamalat kal uqudi wal fusuhi wa nahwihima. Muamalah itu seperti apa? Seperti al-uqud. Al-uqud jangan diartikan di sini bahwa jual beli. Di antara pemahaman al-aqd atau di antara pemahaman al-uqud adalah jual beli, tetapi dasarnya makna dari al-uqud adalah perjanjian. Misalnya apa? Misalnya aqdun nikah. Aqdun nikah perjanjian bahwa si fulan ini siap menerima untuk menjadi suami. dan si fulan ini telah menikahkan putrinya, perjanjian. Tapi untuk secara umum dikatakan seperti di terjemahan-terjemahan yang ada, bahwa itu adalah jual beli, tidak. Jadi katakan kan akad-akad kan, nah, bahasa Indonesia kan seperti itu kan, akad nikah, betul gak? Akad nikah, apa akad nikah? Perjanjian. Ada juga yang namanya akad jual beli, juga perjanjian jual beli. Si fulan siap menyerahkan barangnya kepada si pembeli, dan si pembeli siap menyerahkan uangnya kepada si penjual. Nah, jadi yang dimaksud dari al-uqud di sini adalah perjanjian, yang dimaksud dari al-fusukh adalah pembatalan. Famakana minha, nah, perhatikan ya. Famakana minha taghyiran lil awdha'i syar'iyyah kaj'ali haddi zina 'uqubatan maliyah wa ma asbaha dhalik fa innahu mardudun min aslihi wa la yantaqilu bihi al-mulk atau wa la yantaqilu bihi al-malik karena hadza ghairu ma'hudin fi ahkam al-islam. Zain. Dikatakan apa? Apabila muamalah itu merubah keadaan agama atau merubah hukum agama, seperti apa ya Imam? Seperti menjadikan atau merubah hukum zina, hukuman zina, merubah hukuman zina dengan hukuman denda. Hadduz zina. Apa hadduz zina? Hukuman zina. Dicambuk 100 kali. Dan diasingkan selama 1 tahun bagi yang bujang, yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, dirajam sampai mati. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akad. Ini perjanjian. Antara siapa? Antara Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa? Hamba-hambanya. Tiba-tiba hamba itu merubah. Kayaknya hadus zina di zaman sekarang ini gak cocok lagi. Udah ini kuno ini. Ini melanggar hak asasi manusia ini. Ada apa pakai dicambuk-cambuk segala 100 kali diasingkan. Kesian dia. Atau dirajam lagi. Apalagi dirajam sampai mati. Kejam amat ini. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terus enaknya gimana? Dirubah saja. Dirubah apa? Ya penjara sekian bulan dan didenda sekian juta. Ya salam. Ini perubahan yang batil. Perubahan yang batil. Dan uang yang diterima dikatakan itu adalah uang yang haram. Siapa yang menerima? Si hakim itu? Atau yang menerima negara itu? Itu termasuk dari penghasilan yang haram. Jadi katakan apa? Fa'innahu mardudun min aslihi. Tentunya hukum itu, ya hukum yang seperti itu, yang diganti itu, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, mardudun min aslihi. Dari dasarnya itu sudah tertolak. Dari dasarnya itu batal. Wala yantaqilu bihil milk. Dan kepemilikan uang itu tidak bisa dipindahkan secara sah. Jadi apa? Jadi si fulan ini, si zani ini yang si pezina ini, dia punya uang berapa? Dia punya uang 100 juta. Dia punya uang 100 juta. 100 juta ini di dalam kepemilikannya. Kemudian dikeluarkan dari kepemilikannya 100 juta itu. Kenapa? Denda, hukuman zina. Mengeluarkan uang tersebut itu hukumnya haram. Dimasukkan ke dalam kepemilikan orang yang menentukan hukum tersebut, itu juga dikatakan hasil yang haram. Wala yantaqilu bihil mulk. Jadi seakan-akan seperti apa? Seperti orang itu pencuri. Cuman mencuri dengan dasar hukum. Mencuri dengan dasar hukum. Nah, di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan sebelumnya bahwa perubahan hukum tersebut tentunya tidak diketahui di dalam Al-Islam. Jadi hukum-hukum Islam tidak mengetahui perubahan tersebut dan tidak menerima perubahan tersebut. Dan yang menekankan ini adalah dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau berkata, lilladzi sa'alahu inna ibni hadza kana asifan ala fulan fazana bimra'atihi faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, al-mi'atu syah wal khadim raddun alaik wa ala ibnika jaldu mi'a wa taghribu am. Jadi ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam dan ia berkata bahwa anakku ini pernah menjadi buruh pada si fulan Asif, pernah menjadi buruh, pernah menjadi pegawai, pernah menjadi pekerja, ya, pada si fulan. Kemudian ia ini, anakku ini, berzina dengan istri majikannya, istri tuannya, istri bosnya. Fazana bimra'atihi. Nah, sekarang ya Rasulullah, Anda sebagai hakim tentunya, Rasulullah sebagai hakim, aftadaitu minhu bima'ati syawa khadim. Aku ingin menebus. Aku ingin menebus. Jangan dihukum. Anak saya ini jangan dihukum. Aku ingin menebusnya dengan apa? Dengan 100 ekor kambing dan juga satu khadim, satu pelayan. Apa kata Rasulullah? Al-mi'atu sya wal khadim raddun alik. 100 ekor kambing ini dan juga pelayan ini tertolak darimu, tidak diterima. Wa 'ala ibnika jaldu mi'a wa taghribu am, dan anakmu harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tidak ada perubahan di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang masuk di dalam hadis Rasulullah itu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Pertanyaannya. Berapa hukum Allah yang sudah dirubah? Berapa hukum Allah yang sudah dirubah? Hadduz zina dirubah. Hadduz sariq dirubah. Al-qisas dirubah. Kemudian dikatakan, kami mengharapkan kedamaian dan ketentraman di atas muka bumi ini atau di negeri ini. Mustahil, mustahil. Tidak mungkin. Yang namanya kedamaian, yang namanya ketentraman, yang mendatangkannya itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala rela dengan keadaan seperti ini? Hamba-hambanya yang miskin, hamba-hambanya yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongannya, mereka merubah hukum-hukumnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka meminta kedamaian, mereka meminta ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, tidak bisa. Harus didirikan dulu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dirikan syariat Allah, agama Allah di dalam diri kita, di keluarga kita, dan juga kita menghimbau masyarakat kita untuk menegakkan syariat al-Islam. Ad-dinun nasiha. Naam. Ya apa ya? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan ini perkara yang amat sangat penting ya. Yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan uqud, yang berkaitan dengan fusukh, dengan perjanjian, dengan pembatalan. Nanti akan dijelaskan oleh Imamul Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Ada muamalah yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibatalkan seperti yang kita contohkan tadi. Dan juga ada perjanjian yang berkaitan dengan hak manusia. Dan itu bisa jadi, itu juga boleh untuk misalnya difasakh, ya, dibatalkan. Kemudian nanti ada beberapa perkara yang penting seperti akdur riba, akad riba, muamalah riba, itu juga akan dijelaskan oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga yang berkaitan dengan jual beli patung dan jual beli minuman yang beralkohol, begitu juga jual beli anjing dan lain sebagainya. Ini semua dari perkara-perkara yang dasar, dari perkara-perkara yang pokok yang harus kita fahami dengan benar, dan insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.